nikienda mwandao nimejifunza papa nguvu ya msamaha alifanya vingi sana lakini nimeachilia afanikiwe awe na amani abarikiwe na tena papa nimejifunza mwandao nguvu ya kuomba msamaha Nilifanya mengi na nilisema mengi Nilifanya kaumiaje uenda akateseka Niliwachonganisha na majira Tugu wakashindwa kuniamini Furaha ya moyo ilipata mimi Walipoteseka wangu jirani Na nimerudi tena kuomba msamaha Unipe nafasi tena najua inawezekana Siku zangu zinahesabika Nikumbushe nijue nijue Duniani mimi ninapita Ni makosa mengi nimefanya Kumbe nilikuwa ninajidanganya Na marafiki nikajichanganya Nami nikasema na kula ujana Nami na wasame walo nikosea Bwana nisamehe Ona mimi mwana nimeletea Bwana nisamehe Nisamehe Baba nisamehe, Jehova nisamehe Wana wanimejuta baba nisamehe Nisamehe, nisamehe Oh, nisamehe Nisamehe Niliwachanganisha na majirani Tugu wakashindwa kuniamini Furaha ya moyo nilipata mimi Walikuteseka wangu jirani